بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, انتهينا من مبحث ال لتعريف العهد أو العهدية التي تنقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام. عهدية ذهنية, عهدية ذكرية, عهدية حضورية. طيب, والذي ذكره ابن هشام نعم قسمين فقط, وهما أهدي ذهني وذكري. طيب, وأما الحضوري نعم لأنه المعلق هنا وقد قرأنا أمس. نعم, مما ذكره ابن عصفور نعم بعد الضوابط إخواني في الله في وقوع الحضورية. نعم, من تلك الضوابط ماذا؟ أما زيد نعم. طيب, بعد الاسم إشارة. نعم, إذا وجدنا نعم اسم نعم و نعم فيه ال بعد اسم الإشارة, ال هنا العهد الذهني, عهد حضوري. طيب, أيضا بعد نداء بأي, يا أيها الرجل. طيب, وما بعد ضوابط الذي ذكر هنا. طيب, فيه اعتراض أيضا, ولكن هذا بعد الإشارة ثم بعد النداء بأي. طيب, الآن ندخل في القسم الثاني من التعريف. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: والثاني كقولك جاء القاضي. والثاني ما المراد هنا؟ يعني ها ليس دهين. نعم, والثاني جاء القاضي هذا الأهدي ذهني. ذهني جاء القاضي إذا كان بينك وبين مخاطبك عهد في قاضي خاص. طيب, قال رحمه الله: وأما التي لتعريف الجنس. نعم, فكقولك الرجل أفضل من المرأة. sekarang نعم setelah selesai dari pembahasan apa al لتعريف, لتعريف العهد, kemudian yang kedua apa al لتعريف الجنس. نعم, التي لتعريف الجنس. قال شيخنا أبو بلال حفظه الله تعالى: وهي داخلة على نكرة تفيد معنى الجنس المحض من غير أن تفيد العهد. yaitu al yang masuk pada nakira yang memberikan makna jenis saja. Nah, tanpa apa memberikan faedah ahad, yaitu tidak ada nam ahad, yaitu seperti apa semacam perjanjian dalam artian siapa yang dimaksud. Kalau kemarin misalnya ja'al qadhi, kan jelas ada nah seakan-akan perjanjian walaupun tidak tertulis, tapi perjanjian dalam benak. Oh, qadhi yang dimaksud adalah qadhi fulan. Ya. Tapi ini ta'rifil jins, pokoknya qani fil ism nakirah yang kemasukan al yang memberikan makna jenis. Nah, wala nau'an min nau'il ihathah wa syumul al-atiyain. Dan juga tidak terkandung padanya jenis-jenis dua jenis enam cakupan, ya pencakupan enam yang akan datang. Yaitu dari sisi makna hanifina intinya memberikan makna jenis, cuman tidak mencakup keseluruhannya. Karena nanti akan ada al-istighraqiyah yang itu mencakup keseluruhan enam individu-individu yang tergantung dalam enam kata tersebut. Lalu menunjukkan apa? Wa innama tufidu annal jinsa yuradu minhu haqiqatuhu alqa'imatu fid dhihn. Hanyalah apa? Lita'rifil jinsi ini memberikan faedah bahwasanya jenis itu diinginkan darinya hakikahnya. Hakikah yang tegak pada zihin kita, yaitu pada pemahaman kita, yang diinginkan adalah hakikahnya. Contohnya, khanifinat dengan contoh lebih mudah. Nahu al-hadidu aslabu minal zahab. Nah, emas itu lebih keras daripada perak. Apa? Lebih emas daripada terbalik. Nah. Al-hadidu aslabu minal zahab. Besi itu lebih keras daripada emas. Ya, karena emas sudah dibentuk. Tayyip. Besi enggak, dan mas juga ada yang empuk yarinya, ya kan, mas arin, mas. Nah, jelas besi lebih keras daripada mas. Turidu anna haqiqatal hadid ay madatahu wa tabi'atahu aslabu min haqiqatil dhahab ay min madatihi wa unsuri. Maksudnya engkau, ya, engkau maksudkan dengan kata kalimat ini, yaitu bahwasanya hakikat besi itu, yaitu dari sisi penyusunannya dan tabiat besi itu lebih keras secara hakikat daripada emas, yaitu dari sisi apa, penyusun emas dan susunan emas itu unsurnya. Min ghairi nadharin li syai'in mu'ayyan min hadha aw dhak, tanpa melihat pada apa, sesuatu yang tertentu dari apa, jenis besi maupun jenis emas. Naam. Taib, seperti misalnya kamiftahin min hadid aw khatamin min hadid. Seperti misalnya kita tidak melihat kepada jenis apa yang terkandung dalam jenis itu. Seperti misalnya apa, kunci dari besi atau cincin dari besi. Nah, kan faqat tujadu adatun min naw'i adzhabi hiya aslabu min adatin masnu'atin min ahadi anwa'il hadid. Sebab ikhwani fillah, terkadang didapati alat yang dari jenis emas itu lebih keras daripada alat yang terbuat dari salah satu jenis-jenis besi, karena berbeda-beda. Naam. Qala fala yamna wa hadha min sidqil hukm as-sarif alladhi yanussu ala anna al-hadida fi haqiqatihi aslabu min adh-dhahabi fi haqiqatihi min ghayri nadarin ila afradi kullin minhuma kama sabaqa. Maka apa, tidaklah menghalangi hal ini dari apa, benarnya hukum yang telah lewat. Naam, yang menegaskan bahwasanya besi itu pada hakikatnya lebih kuat daripada emas, lebih keras secara hakikat, tanpa melihat kepada apa, kepada individu-individu dari masing-masing apa, jenis besi dan jenis emas, ya. Paham maksud afrad di sini? Id innaka la turidu anna kulla qit'atin minal awwali aslabu min nadhiratiha fi tsani. Sebab engkau tidak menginginkan, dengan perkataan itu bahwasanya semua potongan dari jenis yang awal, yaitu dari jenis besi, itu lebih keras daripada yang semisalnya dari jenis emas. Kenapa? Li'annal waqi'a yukhalifuh, dikarenakan kenyataannya menyelisihnya. Ada yang terkadang apa, emas itu lebih keras daripada besi. Wamithlu hadza an taqul ar-rajulu aqwa minal mar'ah. laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Nah, ai anna haqiqatar rajuli wa jinsahu aqwa min haqiqatil mar'ati wa jinsiha. Maksudnya bahwasanya hakikat laki-laki dan jenisnya itu lebih kuat daripada hakikat perempuan dan jenisnya. Ya tidak. Walaupun terkadang min ghairi an turidu anna kulla wahidin minar rijali aqwa min kulli wahidin minan nisa. Tanpa engkau menginginkan bahwasanya setiap individu dari kalangan lelaki itu lebih kuat daripada setiap salah seorang dari kalangan wanita. Karena terkadang ada wanita yang sangat kuat juga, ya tidak? Nah, taib. Jadi kalau litani fil jinsi ini untuk menunjukkan jenis saja, hakikat jenis itu. Tapi tidak memperhatikan individu-individu. Nah, taib. Lianna kalau aradta hadza la khalafakal waqi'. Sebab engkau seandainya menginginkan yang seperti ini, yaitu bahwasanya semua individu-individu laki-laki dan individu wanita, semuanya mesti yang laki-laki lebih kuat daripada yang perempuan, yang tentunya ini menyelisih wakil. Kakek-kakek, walaupun laki-laki itu di senggol saja bisa jatuh. Tentunya ini tidak bisa dibenarkan kalau kita maksudkan semua individu laki-laki lebih kuat daripada semua individu perempuan. Tapi yang kita katakan adalah jenisnya, ya. Hakikat jenis laki-laki itu lebih kuat daripada jenis perempuan. Ini maksudnya. Wa al hadhihi alamatuha, dan al ini tandanya ikhwan fillah bagaimana? Alla yasluha wad'u kullin badalaha. La haqiqatan wala majazan. Alamatnya yaitu tidak bisa untuk apa? Diletakkan kata kul sebagai penggantinya. Nah, tidak secara hakikat maupun secara majaz. Li'anna al-maqsuda min al-haqiqati laysa dalalatu nam 'ala al-afradi qalilatan kanat am katsirah. Sebab maksud dari hakikat ini bukan untuk menunjukkan kepada apa? Afradnya, kepada individu-individunya baik sedikit ataupun banyak. Innamal maqsudu syai'un akhar. Hanyalah yang menjadi maksudnya adalah perkara yang lain yang telah kita sebutkan, yaitu untuk menunjukkan apa jenis, ya, jenis tersebut secara hakiki. Contohnya apa nih, misalnya di sini ar-rajulu aqwa minal mar'ah. Ini al na'am apa li ta'rifil jins. Kenapa tidak bisa diberi kata kul? Apakah benar kalau kita katakan kulur rajuli aqwa min kullil mar'ah? Bisa enggak? Enggak benar, ya kan? Enggak benar. Nah, ini paham? Ini makna li ta'rifil jinsi. Kita baca contoh Ibnu Hisyam. Fa qaulika ar-rajulu afdalu minal mar'ah. Laki-laki itu lebih utama daripada perempuan. Ini al li ta'rifil jinsi. Kenapa? Karena yang diinginkan adalah jenis laki-laki lebih utama daripada jenis perempuan. Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa. Tayyib, dan juga dalil-dalil yang lain Allah memilih untuk mengemban risalahnya para lelaki bukan para wanita, menunjukkan jenis laki-laki itu lebih utama. Cuma tidak semua laki-laki lebih utama daripada wanita, ya tidak. Bahkan terkadang satu orang wanita fadilah jauh keutamanya daripada ribuan laki-laki. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha jauh keutamanya daripada laki-laki yang lain, ya tidak. Tayyib, apalagi muslimah dibandingkan orang-orang kufar misalnya, itu tidak ada bandingannya. Nah, tapi yang diinginkan adalah jenis. Ar-rajulu afdalu minal mar'ah pada hakikatnya secara jenis. Idza lam turid bihi rajulan bi ainihi wa lam ra'atan bi ainiha. Ini syaratnya. Apabila engkau tidak menginginkan dengan kata tersebut seorang laki-laki secara zatnya dan seorang perempuan secara zatnya. Wa inna ma aratta anna hadzal jinsa min haythuhu afdalu min hadzal jinsi min haythuhu. Naam, hanyalah engkau menginginkan bahwasanya jenis ini dari sisi itu jenis secara hakikat khalifillah itu lebih utama daripada apa? Jenis yang berikutnya. Dalam contoh perempuan. Ya, dari dilihat dari jenisnya. Paham? Ini min haythuhu maksudnya demikian. Nah, min haitsu huwa dari dilihat dari jenisnya memang apa? Jenis itu lebih utama daripada jenis yang lain. Qala wa la yasihu an yurada biha anna kullu wahidin min ar-rijali afdalu min kulli wahidatin minan nisa. Dan tidak benar untuk dikatakan bahwasanya semua individu dari kalangan lelaki itu lebih utama daripada semua individu dari kalangan wanita. Kenapa? Li'annal waqi'a bi khilafih. Dikarenakan fakta menyelisihinya. Wa kadzalika qauluka ahlakan nas ad-dinar wa dirham. Berarti an-nas di sini apa? Lita'rifil jins, ya kan? Bahwasanya telah menghancurkan manusia dinar dan dirham. Apakah semua manusia? Tidak, cuma jenis manusia secara umum apa? Rusak dengan emas dan dirham. Maksud di sini? Ai jinsuha la kullu dinar wa la kullu dirham. Juga dilihat pada dinar dan dirham. Di sini juga, yaitu jenis dinar dan jenis dirham. Ini juga telah menghancurkan manusia. Tapi tidak semua dinar dan dirham, karena sebagian dinar dan dirham menjadikan manusia mulia, ya tidak? Tatkala disedekahkan di jalan Allah. Paham? Wa qawluhu wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan kami jadikan dari air itu semua perkara yang hidup. Syaitnya apa? Apakah semua air? Tidak, ya tidak. Taim ai min haqiqatil ma'il ma'ruf ai la min kulli syai'in ismuhuma. Taim maksudnya apa? Kullu syai' minal ma', yaitu dari hakikat ma' yang dipahami. Tidak semua tidak semua perkara yang apa dinamakan dengan air. Waqila, dan dikatakan maknanya yaitu al-mani, yaitu hakikat jenis air itu. Bukan semua air, tapi yang dimaksudkan adalah mani. Taib. Wa al hadhihi hiya allati yu'abbaru anha bil jinsiyah. Dan al ini yang ditakbirkan oleh para ulama khanifilah, ulama nahwu, dengan al jinsiyah. Wa yu'abbaru anha aydan bil lati li bayanil mahiyah wa bil lati li bayanil haqiqah. Ini nama-nama yang bersinonim, jangan bingung. Disebut juga dengan al-jinsiyah, disebut juga dengan apa? Al-libayanil mahiyah, disebut juga dengan al-libayanil haqiqah. Kemudian juga Ibnu Hisham menamakan di awal apa? Al-lita'rifil jins. Ini ada empat penamaan untuk jenis al ini, ya khanifillah. Debitnya pokoknya yang diinginkan adalah hakikat jenis dan tidak diinginkan apa keseluruhan individunya. Makanya tidak bisa diberi kata kul, tidak bisa digantikan al itu dengan kata kul. Itu untuk apa mengetahuinya. Taib. Irab ayat sebagai faedah. Maja'alna jelas. Minal ma' jar majrur muta'alliq bi ja'ala alladhi bi makna khalaqa. Kulla maf'ulun bih, jelas. Syai' mudhaf. Kepada apa? Mudhaf ila ila khalq. Kul ila kul. Ya, mudhafun ilaih. Kulla syai'in hayyin. Hayyin sifah di syai'. Fa'ingkanat ja'ala bimakna sayyara. Ta'adat lithnaini al-awwal. Kullu syai'in wa tsani minal ma. Jadi kalau ja'ala dimaknakan apa membuat kan. Wa ja'alna minal ma'i kullu syai'in hayyin. Didatangkan dengan satu maf'ul saja seperti yang disebutkan di atas. Tapi kalau dimaknakan ja'ala dengan sayyara, maka butuh apa dua maf'ul. Berarti yang pertama kulla syai'in. Wa sayyarna minal ma'i kulla syai'in. Kemudian wa tsani minal ma'. Berarti apa? Wa sayyarna kulla syai'in hayyin minal ma'. Ini enam pendapat dari Imam Akhburi. Di sini ditulis Akhbari, tapi yang ma'ruf Akhburi. Wallah alam. Itu dilihat di dhabat penamaan. Taib. Nah, ini kita sampai selesai dalam pembahasan al-jinsiyah, diingat-ingat. Taib nak tahu bihanasih.